Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kepada para hadirin peserta daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-10 yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada antum sekalian di Masjid Agung Manunggal Bantul ini untuk bersama-sama melaksanakan atau mengikuti daurah ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-10 di Masjid Agung Manunggal Bantul ini dalam rangka talabul ilm, mencari ilmu di hadapan langsung, di hadapan para masyayikh ulama kita Ahlus Sunnah hafizahumullahu jami'an. Kami ucapkan selamat datang. Dan sebelum acara pembukaan kita awali, yang pertama kepada para peserta daurah semua yang masih berada di luar masjid, kami himbau, kami harapkan agar bersiap-siap masuk ke dalam masjid, karena insya Allah tidak lama lagi acara pembukaan daurah pada pagi hari ini akan segera diawali. Para hadirin sekalian, sebelumnya kita informasikan bahwa seperti biasanya daurah pada tahun ini insya Allah akan dilaksanakan selama 2 hari, hari Sabtu dan hari Ahad besok insya Allah, dengan jadwal yang sudah tertera di, mungkin antum sekalian bisa memohon, meminta di bagian sekretariat panitia, yang insya Allah pada daurah tahun ini kita kedatangan 4 masyayikh, di antaranya yang pertama Asyaikh Khalid Az-Zafiri hafizahullah ta'ala, yang beliau adalah sebagai imam dan juga khatib di Kementerian Urusan Wakaf Kuwait. Beliau telah menamatkan S3 di Universitas Islam Madinah. Beliau adalah lulusan S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah, lulus tahun 1998. S2 spesialisasi bidang akidah Universitas Islam Madinah, lulus tahun 2006. S3 beliau juga di Universitas Islam Madinah dengan mengambil spesialisasi bidang akidah. Yang kedua Asyaikh Hani Ali Salim Buraik hafizahullah ta'ala, beliau lahir di Aden, Yaman, dan riwayat singkat pekerjaan beliau, yang pertama Imam Masjid Syekh Muhammad Al-Banna Jeddah, Arab Saudi, kemudian Imam dan Khatib Masjid Abdullah bin Umar Saruroh, Saudi Arabia. Kemudian juga beliau adalah penasehat akademik di pendidikan Al-Quran di kota Saruroh. Asyaikh Hani Ali Salim Buraik hafizahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga Asyaikh Dr. Badr bin Mukbil Az-Zafiri, Beliau lahir di Arab Saudi dan sedikit riwayat pekerjaan beliau adalah beliau sebagai dosen di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah. Yang keempat, Asy-Syaikh Ali bin Husain Al-Hudzaifi. Bukan Ali Hudzaifi, qori bukan. Asy-Syaikh Ali bin Husain Al-Hudzaifi, beliau juga lahir di kota Aden. Beliau adalah pengajar di kota Aden, Yaman. Hafizahullahu taala. Keempat masyayikh alhamdulillah akan mengisi daurah di Masjid Agung Manunggal Bantul kita ini pada tahun ini insyaallah taala. Para peserta semuanya sambil menunggu Syekh hadir di tengah-tengah kita semua, perlu saya sampaikan juga tata tertib dari peserta daurah. Yang ingin saya sampaikan adalah, yang pertama, mohon dari panitia, peraturan panitia mohon diikuti, ditaati untuk kepentingan kemaslahatan kelancaran kita bersama. Di antaranya, tidak boleh untuk mengambil gambar dalam bentuk apapun semua peserta. Entah itu motret pakai HP atau potret pakai alat yang lain, tidak diperbolehkan. Yang kedua, para peserta diperkenankan untuk merekam tetapi di tempat-tempat yang telah disediakan. Kemudian bagi peserta yang menginap di luar lingkungan Masjid Agung ini, benar-benar kami harapkan agar menjaga akhlak, menjaga adab, menjaga sopan santun. Kita tunjukkan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah yang seharusnya menjadi tauladan dalam hal akhlak juga, kita perlihatkan kepada masyarakat dimanapun, terutama di sekitar kita, untuk kita selalu menjaga adab akhlak. Jangan sampai menimbulkan sesuatu yang nanti akan berdampak kepada kita sendiri, dakwah secara umum dan sebagainya. Mungkin sedikit yang perlu saya sampaikan, dan alhamdulillah Syekh yang kita tunggu-tunggu sudah datang hadir di masjid ini, dan insyaallah nanti beberapa masyayikh yang datang di tempat ini. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan.